الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب التكبير عند الذبح bab bertakbir ketika hendak menyembelih yakni bismillahi Allahu akbar. Baik. Bukan bertakbir ketika kita mau lebaran lah, bukan kayak gitu. Yakni cuma kita sekedar mengatakan bismillahi Allahu akbar. Qala rahimahullahu taala hadatsana Qutaybah bin Sa'id قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين. النبي صلى الله عليه وسلم menyembelih kurban dengan dua ekor kambing. Amlah ini, amlah itu sudah kita katakan kemarin, biasanya warna hitam, kemudian melingkar di perutnya sampai ke punggung melingkar warna putih, namanya amlah ini. Akrana ini bertanduk, karena memang biasanya kambing bertanduk, walaupun di sana ada beberapa jenis domba tidak bertanduk. Dzabahahuma biyadihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri hewan kurbannya dengan tangan beliau yang mulia. Wa samma wa kabbar, dan beliau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir. Yani bismillah Allahu akbar. Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minna. Baik. Enggak perlu macam-macam, enggak perlu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang, entah apa yang dibaca lama dia komat kamit baru dia menyembelih sembelihannya, padahal sangat mudah kalau kita mengikuti apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Sebagian orang tidak mau menyembelih hewan kurbannya dengan alasan ini tahu kita mau bilang apa, bingung katanya mau bilang apa. Ya bilang seperti apa yang dibilang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mudah. Dan memang ajaran beliau alaihi salatu wasallam mudah. Kata Rasulullah, "Ad-dinu yusrun." Agama itu mudah. Cuma orang ini yang menambah-nambah sehingga terasa begitu sulit dan berat agama ini. Allahu musta'an. Beliau hanya membaca basmalah dan bertakbir, berdoa semoga sembelihan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa da'a rijlahu ala sifahihima, dan Rasulullah SAW meletakkan kaki beliau di pundak hewan ini, yakni kambing ini. Qala rahimahullahu taala, insyaallah dipahami ini basmalah kemudian takbir. Qala rahimahullahu taala, babun idza ba'atha bihadihi liyudbaha lam yahrum alaihi syai. Bab, kalau seorang mengutus mengirim serta hadiyunya ketika orang di Makkah atau di Madinah dan di sekitarnya hendak menyembelih hadiyu. Hadiyu itu disembelih di Makkah untuk fukara ahli Makkah, untuk orang fakirnya penduduk Makkah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang hanya menitip sembelihan untuk disembelih di Makkah. Biasa disebut dengan hadiyu. Liudbah, untuk disembelih di sana. Lam yahrum alaihi syai, tidaklah haram atasnya segala sesuatu sebagaimana haramnya atas para jamaah haji. Baik. yang melakukan haji dan umrah, ketika mereka masuk ke masa ihram, maka haram beberapa perkara yang sebelumnya perkara itu halal, cuma karena dia berada di masa ihramnya untuk pelaksanaan haji dan umrah, mereka tidak diperbolehkan melakukan beberapa kegiatan, berburu misalnya, menikah misalnya, memakai minyak wangi dan yang lainnya. Lah orang yang menitip hadiyunya untuk disembelih di Makkah, kehidupannya biasa saja, tidak ada sesuatu yang haram baginya ketika dia tidak melakukan perjalanan. Bisa dipahami insyaallah ini. Qala rahimahullahu taala hadatsana Ahmad ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ismail an Sya'bi an Masruq annahu ata Aisyata faqala laha ya ummul mu'minin. Masruq mendatangi Aisyah. Faqala laha, dan Masruq mengatakan kepada Aisyah, ya ummul mu'minin, wahai ummul mu'minin, karena istri-istri Nabi adalah ibunya kaum mu'minin. Jadi ibunya kaum mu'minin dalam artian adalah perempuan yang harus dimuliakan, dihormati. Barakallahu fikum. Dan tidak boleh dinikahi. Istri-istri Nabi yang ditinggal oleh beliau alaihi salatu wassalam tidak boleh dinikahi. Wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Dan jangan kalian menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Karena ada beberapa istri yang ditinggal mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun boleh menikahi janda-janda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Aisyah pada saat itu ditinggal mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berumur 18 atau 19 tahun. Masih sangat muda. Tapi ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ditinggal mati oleh beliau alaihi salatu wassalam. Dilarang wala tankihu min ba'di wa tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Selama-lamanya tidak boleh. Ummul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Baik. Dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibunya kaum muslimin. Baik. Kaum muslimin harus menghormati, memuliakan, menjunjung tinggi ummul mukminin, dan tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Baik. Ya ummul mukminin, inna rajulan yab'atsu bil hadi ila al-Ka'bah wa yajlisu fil Misr. Fayusi an tuqallada badanatuhu fala yazalu min dhalika al-yawm muhriman hatta yahilla an-nas. Bagaimana ini wahai ummul mukminin? Aisyah ditanya, karena memang Aisyah memiliki ilmu yang luar biasa. Ilmu yang sangat luas dan dalam, ilmu Aisyah radhiyallahu taala anha, karena memang diberi kecerdasan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk periwayatan perawi hadis di antara para sahabat yang merawikan hadis-hadis Rasulullah yang sangat banyak, termasuk antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Karena keilmuannya. Inna rajulan yab'atsu bil hadi ila al-Ka'bah wa yajlisu fil Misr fayusi an tuqallada badanatu. Seseorang wahai ummul mukminin mengirim serta menitip hadiyunya ke Ka'bah. Wa yajlisu fil Misr, dan dia hanya tinggal di kotanya, di negerinya atau Misr, di kampungnya, di kotanya. Fayusi an tuqallada badanatuhu, dan dia pun mewasiatkan agar supaya ontanya ditaklid, diikat di lehernya sebagai tanda bahwa unta itu adalah hadiyu. Fala yazalu min dhalika al-yawm muhriman, maka orang yang mengutus tadi ontanya atau menitip ontanya untuk disembelih di Makkah, mulai dari sejak keluarnya onta itu dari negerinya, tetap terus dia dalam kondisi muhrim, sama seperti ihramnya orang-orang yang haji dan umroh. Barakallahu fikum. Tidak memakai wewangian, tidak menikah, tidak berburu, tidak macam-macam. Barakallahu fikum. Tidak menutup kepala, tidak memakai pakaian yang membentuk badan. Bahasanya orang sekarang pakaian yang berjahit. Barakallahu fikum. Seperti kemeja dan yang lainnya. Maka orang ini dalam kondisi muhrim sampai orang-orang tahallul. Barakallahu fikum. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah tahallul. Qala fasami'tu tasbiqaha mi wara'il hijab. Berkata Masruq, fasami'tu tasbiqaha mi wara'il hijab. Aku mendengar suara tepukan tangan dari Aisyah dari balik hijab. Aisyah menyampaikan ilmunya dari, di dalam rumahnya di, dari balik hijab. Barakallahu fikum. Tidak ada yang bisa menemuinya langsung, bertemu tatap muka, kecuali mahram-mahramnya seperti Urwah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Zubair dan yang lainnya yang merupakan mahramnya sendiri sekaligus muridnya, yakni ponaannya sendiri, ponaannya Aisyah radhiyallahu taala. Selain itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Mereka harus mengajak bicara dari balik hijab. Faqalat laqad kuntu aftilu qalaida hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sungguh kata Aisyah, sungguh aku sendiri yang memintal tali kalung unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faibatsu hadiyahu ilal Ka'bah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim serta menitip hadiyunya ke Ka'bah, yakni ke Makkah. Fama yahrum alaihi mimma halla lirrijali min ahli hatta yarji annas. Beliau tidak melakukan perkara-perkara ihram mimma halla lirrijal min ahlihi, dari keluarga-keluarga beliau, hatta yarji annas. Tidak ada sesuatu, kehidupan biasa saja. Jadi kondisi orang tadi yang menitip hadiunya kemudian dia berihram di rumahnya, tidak boleh ini, tidak boleh ini, sama seperti tidak bolehnya untuk dilakukan oleh orang-orang ihram, maka itu tidaklah benar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini, mengirim hadiunya, tapi beliau tetap biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang beliau haramkan atas dirinya. Barakallahu fikum. Di masa-masa itu sampai kembalinya orang dari pelaksanaan ibadah haji, insyaallah bisa dipahami. Barakallahu fikum. Itu hadiyu. Kalau sembelihan itu kita sembelih di kampung halaman, itu namanya udhiyah, hewan kurban. Barakallahu fikum. Kita bagi-bagi untuk tetangga, orang miskin, fakir. Barakallahu fikum. Tapi kalau hadiyu itu kita sembelih di mana? Di Makkah. Boleh kita bawa sendiri atau boleh kita titip. Qala rahimahullahu taala, babu ma yu'kalu min luhumil adahi wa ma yutazawwadu minha. Bab apa-apa yang dimakan dari sembelihan kurban. Kambingkah yang kita korbankan, yang kita sembelih di kampung ya. Atau hadiah juga boleh kalau kita menyembelihnya di mana? Di Ka'bah, di Makkah maksudnya. Luhumil adahi. Apakah boleh? Sebagian orang mengatakan, "Oh, kalau orang menyembelih ini boleh." Barakallahu fik. Mungkin orang itu salah paham. Kalau sembelihan itu adalah sembelihan yang merupakan dam. Barakallahu fikum, maka dia tidak boleh memakannya. Dam ini darah yang harus dialirkan, yakni sembelihan yang harus dia lakukan karena adanya pelanggaran yang dia lakukan. Misalnya dia berburu, di masa-masa ihramnya. Sebenarnya tidak boleh berburu, tapi dia terlanjur berburu, maka buruannya ini harus ditengok sebesar apa, sebanding dengan apa. Kalau sebanding dengan sapi buruannya, maka dia harus menyembelih seekor sapi sebagai ganti atas buruannya tadi. Atau yang sebanding semisal dengan kambing, maka dia harus menyembelih seekor kambing. Dan buruan ini tidak boleh dia makan ya, apa namanya, dam yang disembelih untuk apa namanya mengganti hewan buruan yang telah dia buru tadi, itu tidak boleh dia makan. Paham barakallahu fikum? Adapun dam biasa disebut oleh para ulama kita, dam ini dua, dam jubran dengan dam syukran. Paham ini? Dam syukran, dam yang disembelih ini hewan yang disembelih karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang namanya dam apa namanya tadi? Gufran. Apa? Jubran, afwan. Dam jubran. Jubran itu dari kata jabr. Jabr itu menutupi sesuatu yang rusak, sesuatu yang apa namanya, yang tidak bagus, barakallahu fiik. Artinya orang tadi ini melakukan haji, ya kan? Cuma dia melakukan pelanggaran. Untuk menutupi kesalahan ini, pelanggaran ini, maka dia harus apa? Menyembelih apa? Sembelihan untuk menutupinya. Sama seperti seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah haji. Ternyata di rambutnya ini banyak sekali kutu. Orang haji kan tidak boleh mencukur rambutnya, kan demikian? Tidak boleh memotong rambut. Dalam kondisi ihram tidak boleh memotong rambut. Tapi Rasulullah SAW melihat sahabatnya yang satu ini dalam kondisi apa? Kepalanya penuh kutu. Barakallahu fikum. Sampai kutu itu sudah tidak muat lagi di kepala. Sahabat yang meriwayatkan sendiri kisahnya mengatakan hatta yatanatharu qummalu ala wajhi, sampai apa, kutu-kutu di kepala itu turun-turun ke wajahku saking banyaknya. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasihan terhadap sahabat ini, sesuatu yang tidak bisa diperbolehkan untuk berlarut-larut dengan apa, berlarut dengan kesengsaraan ini, sengsara orang, barakallahu fikum. Pegatal, pe macam-macam ini, barakallahu fikum, kutu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk gundul dalam kondisi ihram. Yang sebenarnya bergundul atau motong rambut di masa-masa itu tidaklah diperbolehkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Menyembelih seekor kambing. Barakallahu. Orang yang seperti ini keadaannya, dia mencukur rambutnya karena ada sesuatu yang mengharuskan dia mencukurnya. Dia harus menyembelih apa? Dia kan melanggar ceritanya ini. Dia harus menyembelih seekor kambing. Dan kambing yang disembelih ini namanya dam jubran. Dam yang seperti ini, sembelihan yang seperti ini tidak boleh dia makan. Barakallah. Biarkan orang lain yang makan, tapi jangan dia. Adapun dam syukran, dam darah yang dialirkan, yakni sembelihan yang dilakukan karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti damut tamattu. Damut tamattu, orang yang melakukan haji dengan jenis haji tamattu, dia diperintahkan untuk melakukan apa? Penyembelihan seekor kambing. Baik. Tapi ini bukan karena pelanggaran, tapi karena syukur bahwa dia telah melakukan ibadah, dua ibadah dalam satu kali perjalanan, ibadah umrah dan ibadah haji. Paham insyaallah ini? Ini boleh dimakan, hadyu pun boleh dimakan, hewan kurban pun kita pun boleh dimakan. Maksudnya yang menyembelihnya, yang berkurbannya, memakannya, bahkan diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakannya, dan beliau sendiri yang memberi contoh untuk memakannya. Barakallahu fikum. Di negeri kita nih pernah ada dengar ada orang mengatakan, tidak boleh makan, kalau lu berkorban ini boleh. Subhanallah. Barakallahu fikum. Ya mungkin ya salah paham. Jadi mungkin dia pernah dengar bahwa ada sembelihan yang tidak boleh didengar, yang tidak boleh dimakan oleh orang yang menyembelihnya. Ya, sembelihan apa tadi itu namanya? Tebdam Jubron namanya. Barakallahu fikum. Untuk menutupi cacat atau kekurangan dari kesempurnaan ibadah haji yang dilakukan. Bisa mungkin dipahami, barakallahu fikum. Apa-apa yang dimakan dari sembelihan udhiyah wa ma yatazawwaru biha dan apa yang bisa dijadikan bekal, dijadikan bekal untuk pulang. Jadi orang-orang jauh dari kampung halaman membawa sembelihan. Mereka sembelih di mana? Sembelih di Makkah. Jadi mereka bagi-bagi di sana dan mereka makan juga dan mereka boleh membawa pulang. Barakallahu fikum. Mereka apa namanya? Jadi mereka menjemurnya, maka di tanggal 10 Dzulhijjah itu diperintahkan kita apa? Menyembelih sembelihan di tanggal itu, tanggal 10. Kemudian di tanggal 10 ini barakallahu fikum, kita memakan dan sesuatu yang mau kita bawa pulang ya tentunya diawetkan dengan cara apa namanya? Dijemur. Makanya ya 3 hari itu disebut dengan ayyamu at-tasyriq. Baik. Tasyriq itu artinya apa? Menjemur. Barakallahu fikum. Menjemur daging-daging unta. Ya kan dulu enggak ada kulkas, enggak ada sesuatu yang bisa dipakai sebagai pengawet. Baik. Pengawetan di zaman dahulu ya dengan cara menjemur. Mereka membubuhi sedikit bumbu di apa namanya? Di apa daging yang diiris tipis-tipis. Kalau di tempat kita namanya dendeng, ya. Barakallahu fikum. Ima dijemur, wa ima dipanggang, diasapin, gitu kan, gitu. Diasapi agar supaya awet, bisa lama. Dibawa pulang, dimakan di perjalanan, sampai pulang ke rumah. Barakallahu fikum. Ini juga tentang bolehnya dimakan. Di zaman kita sekarang ini, kulkas ada, apa, dimakan. Hampir di setiap rumah ada kulkasnya. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada lebih masih bisa disimpan di kulkas. Barakallahu fikum. Sebagian dimakan, sebagian dibagi-bagi orang miskin, fuqara, tetangga-tetangga, sahabat-sahabat. Ya, sebagiannya lagi ya bisa disimpan. Kata Rasulullah SAW, kulu wa tasaddaqu waddakhiru. Silakan kalian memakan dari hewan kurban kalian dan berbagi ke orang-orang. Dan silahkan kalau kalian mau menyimpan. Barakallahu fikum. Dulu cara penyimpannya dengan cara membuat dendeng atau diasapi atau dibakar atau gimana lah. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini sudah hampir kita tidak pernah bisa melihat lagi dendeng sapi ya. Dendeng sapi. Dulunya masih kita lihat di toko-toko di supermarket dendeng. Sekarang sudah mungkin sudah beralih orang. Jadi apa namanya? Jadi makanan siap saji semuanya. Adapun daging-daging yang di frozen ini barakallahu fikum yang sudah diolah sedemikian rupa, tidak lagi sama seperti dulu dendeng-dendeng ini. Allahu musta'an. Ya, atau anak-anak sekarang sudah tidak pernah lihat dendeng ini. Barakallahu fikum. Dulunya kita masih dapati waktu kita masih kecil-kecil, masih kita dapati di toko-toko dijual dendeng sapi, dendeng daging sapi. Masya Allah, kita kembali ke pelajaran kita. Di sini tidak ada pembagian berapa banyak, berapa persen yang boleh kita makan, berapa persen yang harus kita berikan, yang berapa persen yang harus kita simpan. Barakallahu fikum, tidak ada persentasenya, berapa saja. Yang jelas ada yang dimakan oleh dia, ada yang dibagi, ada juga yang disimpan. Tapi jangan bikin makar, bikin hilah. Tiga orang sepakat. Karena hari penyembelihan kan 4 hari. Tanggal 10 dan ditambah 3 hari Ayyamut Tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 jadi 4 hari. Ada orang barakallahu fikum sepakat 4 orang. Di hari pertama si fulan menyembelih. Kemudian dibagi menjadi 4. Hari kedua yang kedua menyembelih dibagi jadi 4 orang itu juga saja. Hari ketiga dan hari keempat dibagi. Jadi sebenarnya mereka tidak berbagi. Barakallahu fikum. Ya, artinya dia la haula wa la illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagian orang ya pemikirannya macam-macam. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Padahal kita diperintahkan apa untuk apa? Qulu wa tasaddaqu wa dakhiru. Barakallahu fiik. Ini namanya hilah, tadi itu hilah. Usaha, upaya untuk membuat tipu daya. Seakan-akan dia berbagi padahal tidak. Ya kan? Kenapa? Ya karena sudah sepakat sebelumnya. Karena sudah sepakat sebelumnya. Nanti kalau ngalah hari pertama yang menyembelih berbagi apa jotoran. Kemudian ngalah yang hari yang kedua, ngalah hari ketiga, kita hari keempat. Jadi setiap disembelih itu kambing cuma dibagi ampah. Sipulan. Sehingga setiap orangnya tetap mendapatkan apa? Kambing satu ekor utuh. Allahul musta'an. Berapa-berapalah yang penting ada yang dimakan, ada yang dibagi, ada yang disimpan. Baik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala Amr akhbarani Atha sami'a Jabir qala ini sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna natazawwadu lahum al-adhahi ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Dulunya kata Jabir bin Abdullah, dulunya kami berbekal daging kurban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Jadi pelaksanaan haji di Makkah disembelih kurban itu atau hadyu itu kemudian dimakan dan dibagi-bagi ke penduduk negeri Makkah, dan kalau ada masih ya di awetkan untuk dibawa pulang, dimakan di perjalanan, karena perjalanan bukan sama seperti sekarang ini barakallahu fikum, menelan beberapa hari perjalanan dari kota Makkah menuju Madinah. Ini perjalanan bulan yang pulang yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Wa qala ghaira marrah al luhum al-hadi. Di kali yang lain Jabir mengatakan luhum al-hadi, daging hadyu. Terkadang beliau mengatakan luhum al-adahi. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana, hadis yang kedua di bab ini, haddathana Ismail qala haddathani Sulaiman an Yahya ibn Sa'id an al-Qasim anna ibn Khabbab akhbarahu annahu sami'a Aba Sa'id yuhadithu annahu kana ghaiban faqadima. Faqadima ilayhi faquddima, faquddima ghaib faqadima faquddima ilayhi lahmun qalu hadha min lahmi bahayana faqala akhiruhu la adukuhu qala thumma kumtu fakhraju tata'ati akhi abaqatata wa kana akahu li umhi wa kana tibadriyan pada kartu dari kalau fakala innahu qad hadatha ba'daka amrun. An Ibn Habbab akhbarahu annahu sami'a Aba Sa'id yuhaddithu. Mendengar Abu Sa'id menceritakan annahu kana ghaiban faqadima. Abu Sa'id ini ghaib, entah kemana kemudian datang. Faqadima ilaihi lahmun. Qalu hadha min lahmi dhahayana. Faqadima ilaihi, maka disuguhkan kepadanya Abu Sa'id ini daging, dan orang-orang mengatakan ini adalah daging sembelihan kita, daging kurban. Pokoknya akhirhu, akhirnya Abu Sa'id mengatakan, oh, bawa, jangan dekatkan ke sini, aku tidak akan memakannya. La aduku, aku tidak mau memakannya. Allahumma kumtu fakharajtu hatta atiya akhi Aba Qatar. Kemudian aku pun keluar sampai aku mendatangi saudaraku, yakni Aba Qatadah, wa kana akhahu li ummihi wa kana badriyan, yakni saudara seibunya. Fadzakartu dzalika lahu, aku sebutkan ini kisahnya. Faqala innahu qad hadatha ba'daka amrun. Kemudian barakallahu fikum, Abu Qatadah mengatakan, sungguh telah terjadi kejadian setelah engkau. Barakallahu fikum. Dulunya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan menyimpan di awal-awal Islam, barakallahu fikum, atau di awal perintah menyembelih ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan orang menyimpan daging lebih dari 3 hari. Barakallahu fikum, harus dihabiskan. Kalau Anda tidak bisa memakannya, maka berbagi ke orang. Jangan disimpan. Barakallahu fikum. Itu di awal-awal. Kenapa pada saat itu? Ya karena orang-orang kelaparan, musim paceklik. Sehingganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tidak ada seorang pun yang boleh menyimpan hewan kurban, daging hewan kurban. Barakallahu fikum. Lah setelah itu, setelah orang sudah banyak hartanya, sudah banyak yang bisa menyembelih hewan kurban, maka beliau pun mengatakan kulu wa tasaddaqu wadakhiru, silakan kalian makan, silakan kalian berbagi, dan silakan kalian menyimpan kalau mau menyimpan. Barakallahu fikum. Ya, ahsadnya bagusnya. Kalau memang ada zaman-zaman nanti memang orang sangat butuh dengan daging karena kurangnya, yakni ya yang kita tidak tahu yang namanya musim paceklik di umat-umat terdahulu. Dikisahkan sama seperti di zamannya siapa? Nabilah Yusuf alaihissalatu wassalam, barakallahu fikum, 7 tahun musim kering. Selama 7 tahun musim kering, tidak ada seorang pun bisa apa? Mengolah tanah. Tidak ada. Sehingga mereka apa? Mereka harus pergi ke negeri Mesir untuk mendapatkan makanan-makanan. Karena pada saat itu Nabiullah Yusuf dijadikan menteri pangan oleh sang raja dan mengolah selama 7 tahun sebelumnya. Mengumpulkan seluruh bahan makanan selama 7 tahun untuk mengantisipasi musim paceklik 7 tahun berikutnya. Barakallahu fiik. Bukan cuma di zaman itu, hatta di zaman setelah Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ada masa-masa apa? Masa-masa paceklik. Memang tidak ada makanan. Barakallahu fiik. Walillahilhamd, kita masih hidup ini. Makanan masih melimpah ruah. Walillahilhamd. Kita tidak tahu di masa-masa yang akan datang. Barakallahu fiik. Di masa-masa yang akan datang. Ya kan? Karena iklim ini kan berubah-berubah. Jadi cuaca ini berubah-berubah. Akan ada datang nanti suatu saat, barakallahu fiik, kering berkepanjangan. Baik. Sebagaimana diprediksi, sampai sekarang ini kan sudah ada prediksi-prediksi. tahun sekian, tahun 2050 atau tahun 2000 sekian, prediksi ya, namanya prediksi. Mereka hanya bisa prediksi karena ya, pergerakan dan segala sesuatunya. Mereka memprediksi bahwa apa, orang-orang akan kekurangan pangan di masa-masa itu. Ya namanya prediksi, bisa meleset, bisa tidak, ya kan gitu. Barakallahu fiik. Ya seyogianya kalau memang pas kita berkorban dan semua orang atau kebanyakan orang dalam kondisi susah, ya lebih bagus ya berbagi memang. Barakallahu fiik. Berbagi dan pahalanya lebih apa? Lebih banyak. Barakallahu fiik. Dan yang dibagi itulah yang kita dapatkan pahalanya. Barakallahu fiik. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya walaupun secara keseluruhan bahwa dapat pahala karena penyembelihannya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah menyembelih sembelihan. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya dan memerintahkan orang berbagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke keluarganya, "Abaqiya syai?" Masih adakah yang tertinggal? Maksudnya untuk kita. Kita makan, keluarga kita makan. Abaqiya syai? Baik. Kata orang-orang di rumah itu, "Ma baqiya illa fakhidhuhu." Semuanya kita sudah bagi ya Rasulullah kecuali satu paha. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalik, "Baqiya kullu syai illa fakhidhuhu." Semuanya telah tertinggal untuk kita kecuali pahanya ini. Baik. Rasulullah menengok dari sisi lain. Paham barakallahu'alaikum? Yang tertinggal pahalanya untuk kita, ya semuanya itu kecuali apa? Ya yang tertinggal untuk kita pahalanya, ya semuanya itu kecuali ini, kecuali pahanya satu ini. Barakallahu'alaikum. Walaupun pertanyaannya tadi, bagi syai, masih ada sesuatu yang tertinggal. Orang-orang mengatakan, ma baqiya illa fakhir. Tidak ada yang tertinggal. Sudah bagi-bagi semuanya Rasulullah kecuali satu paha ini. Kata Rasulullah SAW, baqiya kullu syai. Sudah tertinggal semuanya untuk kita sebagai pahala kecuali pahanya satu ini. Allahu musta'an. Bisa dipahami di barakallahu fikum. Itu di awal-awal barakallahu fikum, awal-awal perintah untuk melakukan sembelihan kurban bertepatan dengan kondisi barakallahu fikum paceklik. Barakallahu fikum. Antum tahu, bisa bayangkan barakallahu fikum. Kota Madinah ini kota kecil. Paham barakallahu fiik. Kota Madinah kota kecil. Orang-orang yang menempati kota Madinah dari kalangan kaum muslimin, mereka kebanyakannya apa? Petani dan pengembang. Kemudian datang orang-orang dari luar. Barakallahu fiik. Yang disebut sebagai muhajirin, orang yang hijrah. Ya tentunya mereka butuh makan setiap harinya. Dan orang yang ada di sana mesti berbagi. Barakallahu fiik. Baik. Di awal-awal memang sedikit sekali. Barakallahu fiik. Nanti setelah Islam semakin berkembang, orang mulai banyak masuk, kemudian peperangan senantiasa dimenangkan oleh kaum muslimin, ghanimah, ghanimah, ghanimah, ghanimah, hingga mereka pun apa? Bisa hidup lebih mapan. Tapi kalau di awal-awal memang kondisinya sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awali ahlikum thauban. Apakah setiap orang kalian ini memiliki dua helai kain? Ini menunjukkan pada saat itu setiap orang hanya memiliki satu helai kain. Cuma sedikit yang memiliki dua helai kain. Baik. Sebagian ulama mengatakan dibagi tiga, dimakan, ada dibagi-bagi dan disimpan. Barakallahu fiik. Tidak ada pembagian yang ditentukan. Tapi tujuannya kita adalah berbagi sesungguhnya. Tujuannya kita adalah berbagi. Baik. Kita menyembelih, kemudian kita berbagi. Kalau ada sedikit disimpan juga tidak apa-apa. Barakallahu fiik. Allahu musta'an. Karena perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, faqulu minha wa ta'imul qani'a wal mu'tar. Baik. Faqulu minha. Faqulu, maka makanlah dari hewan sembelihan kalian dan berbagilah, berikanlah kepada orang-orang apa? Orang yang berkecukupan dan orang yang kekurangan. Barakallahu fikum. Bisa jadikan apa? Sedekah, bisa jadikan hadiah, enggak apa-apa. Atau orang yang mampu juga enggak apa-apa kita beri. Enggak mesti harus orang apa namanya? Fakir semua enggak apa-apa. Wallahu musta'an. Ini hadisnya, kita bacakan hadisnya. Qala rahimallahu taala haddatsana Abu Asim an Yazid bin Abi Ubaid an Salam bin Aqwa qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da salasa wa baqiya fi baitihi minhu syai'. Ini hukum pertama yang berhubungan dengan sembelihan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhaha minkum, siapapun yang berkorban di antara kalian, falais bihanna ba'da salasa, maka jangan ada tertinggal setelah 3 hari. Wa baqiya fi baitihi minhu syai'. Setelah lewat 3 hari ini tidak ada seorang pun yang berkorban dan masih meninggalkan di rumahnya bagian dari daging kurbannya. Barakallahu fiik. Baik. Setelah dia menyembelih dan 3 hari setelahnya tidak boleh lagi ada. Silakan dia makan, berbagi. Kalau masih ada sisanya dan sudah habis waktu, harus dia bagi-bagi. Itu maksudnya. Kalau dia, yang daging yang disimpan itu harus dibagi-bagi. Dibagi semuanya. Tidak boleh ada yang disimpan. Barakallahu fikum. Tidak ada yang boleh disimpan, harus dibagi-bagi. Pala makanal amul mukbil. Kemudian begitu tahun berikutnya, qalu ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna al-'am al-madhi. Ya Rasulullah, kita akan tetap melakukan seperti apa yang dilakukan kemarin, di tahun kemarin. Jadi tidak boleh lewat dari 3 hari. Kita harus berbagi semuanya. Qala kulu wa'timu wadakhiru. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah hukum karena kondisinya berubah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu, silakan kalian makan, silakan kalian memberi makan, yakni berbagi ke orang-orang, wadakhiru, dan silakan kalian menyimpan kalau mau menyimpan. Fa inna dzalikal 'am kana bin nasi jahdun, karena tahun kemarin itu orang-orang kesulitan. Musim paceklik, susah untuk cari makan. Barakallahu fikum. Sehingganya aku memerintahkan untuk tidak menyimpan, tapi harus berbagi. Faratu antu'inu fiha, dan aku pengen agar supaya kalian membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang yang kekurangan. Jangan disimpan. Silakan kalian berbagi semuanya. Paham insyaallah itu hadisnya. Baik, oleh karena itu Abu Qatadah mengatakan hadatsa ba'da ka'amrun, sudah terjadi sesuatu apa? Sudah terjadi sesuatu perubahan hukum maksudnya. Engkau tidak ada, kemudian ternyata sudah ada perubahan hukum. Baik. Abu Sa'id tidak mau, karena hukum pertama yang dia tahu, pokoknya ini sudah lewat dari 3 hari dari penyembelihan ini, selama malah. Barakallahu fikum. Mungkin aku masih ada. Hari ini dia mau mendakwakan. Barakallahu fikum. Nanti setelah diberitahu, kalau hukumnya sudah berubah, baru dia mau memakannya. Baik. Ilahuna. Kita cukup sampai, kita baca yang terakhir tadi agar supaya nyambung pembahasannya supaya tidak tergantung. Barakallahu fiik. ilahuna subhanahu wa ta'ala, insyaallah ya Allah, antasabur rabbil alamin.